istri saya punya teman curhat, dan kadang saya merasa kalau istri saya curhat suka kebablasan, sampai cuek urus saya. Ketika saya tegur dia, pasti berkelit kalau tidak ada apa-apa. Dan daripada kami berantem, saya pilih mengalah. Sampai suatu ketika dia tahu sendiri kalau teman curhatnya itu membicarakan dia dengan tetangga lain. Dan dia sangat kecewa. Dengan sedikit malu, dia tetap menjalankan tugasnya di rumah. Tapi saya tahu dia kecewa. Saya pun mendekati dia dan menenangkan dia agar belajar dari kesalahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa ANTV dan ibu-ibu serta bapak-bapak yang hadir di studio. Pagi hari ini kembali kita di sini tentunya di Hati-Hati bersama Mama Dede dan Thermolite Plus. Masih ngantuk ya Bu? Iya, mudah-mudahan semuanya nanti semakin siang semakin segar. Bapak-bapaknya ngantuk Pak? Tuh bengong aja Pak. Bengong aja nanti dipatok ayam ya. Baik pemirsa, di pagi hari ini kita akan membahas tema tentang tukang gosip. Tadi kita sudah sama-sama saksikan buat tayangan tentang seorang istri yang senang gosip sampai akhirnya melalaikan tugasnya sebagai seorang ibu rumah tangga atau istri. Kita akan dengarkan Mama memberikan tausiah untuk tema kita di pagi hari ini. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Temanya tukang gosip. Gosip itu dibilang digosok-gosok makin sip. Kalau dari tadi tayangannya kita lihat itu hampir sering kita temuin. Orang kalau lagi ngegosip tuh udah gak peduli sama lingkungan, sama suaminya sendiri, bahkan sama anak kadang-kadang juga cuek. Silakan Mak tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di studio. Yang saya hormati pemerintahan TV dimanapun Anda berada. Pagi hari ini judul kita yaitu tukang gosip. Kebanyakan barusan kita lihat tukang gosip itu dalam tanda kutip kebanyakan pada kaum perempuan. Bahkan yang namanya kaum perempuan, banyak yang menganggap yang namanya ngomongin orang, ngebuka aib orang itu sesuatu yang remeh, sesuatu yang tidak berat, sesuatu yang enteng. Mereka menganggap itu sesuatu yang sangat biasa dan sangat lumrah. Padahal yang namanya ngegosip, ngegibah, ngumpat, ngomongin orang, dalam Al-Quran Allah menyatakan hukumnya haram. Dan itu dosa yang luar biasa. Apalagi kalau gosip sampai dibumbuin, itu namanya fitnah. Kalau orang ngatain orang sesuai dengan kesalahan orang tadi, itu namanya ngumpat, ngomongin orang, ngegosip, dibumbuin, namanya fitnah. Allah berfirman, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Betapa besar dosa orang yang menggosip, yang ngomongin orang, yang ngumpat. Anda silakan lihat Al-Hujurat ayat 12, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dhan ayyuhibbu adukum ayya'ula lahma ahimaitan faqaritum. Jadi kata Allah dalam ayat ini, jangan kamu membuka aib orang lain. Jangan saling menggunjing satu dengan yang lain. Maukah kalian memakan bangkai daging saudara yang sudah mati? Pasti kamu jijik. Betapa hinanya orang yang suka membuka aib orang lain. Bahkan Nabi mengatakan, di yaumil akhir ada orang yang bangkrut. Siapa orang yang bangkrut? Yang hablu minallahnya bagus, hablu minasnya jelek. Misalnya, ada orang yang mati, tak mati. Kata Allah, wahai malaikat, hitung ibadahnya. dihitung sama malaikat. Ya Allah, ibadahnya hebat, nilainya 96 misalnya. Kata Allah, hitung hablum minanasnya, dihitung oleh malaikat. Kata malaikat, ya Allah, begitu banyak orang sakit hati dengan dia. Sakit hati 25, 30, 19, 8, 9, 11, dan selanjutnya. Kata malaikat, ya Allah, bagaimana caranya? Kata Allah, bayar dengan pahala ibadahnya, dibayar. Kata malaikat, ya Allah, pahalanya sudah habis, masih banyak orang sakit hati dengan dia. Kata Allah, ambil dosa yang sakit hati, tablogin sama orang yang suka ngumpat. Na'udzubillah min dzalik. Pantas kalau ada orang bilang, bu, diomongin si Anu, yarin, dosa gue diambil. Begitu. Jadi dosa orang yang berbuat baik itu pahalanya diambil kalau dia ngumpat ngomongin orang. Yang aneh tadi seperti Abel bilang, kalau ada orang ngegunjing, ngumpat, ngegosip terus aja, seolah-olah merasa saya paling suci, saya paling sempurna, saya paling benar, dia yang paling salah. Kenapa? Saat itu orang tadi kerasukan setan. Anda jangan lupa, menggosip, mengumpat, ngomongin orang, mengarahkan orang yang ngomong tadi masuk ke dalam neraka jahanam yang meluap-luap. Nauzubillah min dzalik. Makanya enggak perlu ngegosip. Ngapain ngegosip? Hadis lain mengatakan, siapa yang di alam dunia membuka aib orang lain, di alam akhirat aibnya dibuka oleh Allah. Nauzubillah. Siapa yang di alam dunia menutup aib orang lain, di alam akhirat aibnya ditutup oleh Allah. Bapak ibu, aib kita mau dibuka, mau ditutup? Tutup. Makanya gak usah ngegosip. Iya. Kalau memang tujuannya gini mah, gue bukannya ngegosip nih, cuman bilangin aja supaya lo hati-hati. Itu orang. Kalau itu boleh. Misalnya ada orang jahat banget, terang-terangan dia ngerampok, dia berbuat zina, dia tukang tipu, jelas gak tahu malu. Kita harus kasih tahu sama orang lain untuk menjaga biar orang lain tidak terkena tipu. Ya. Oke, baik ibu-ibu, dipersiapkan pertanyaannya. Bapak-bapak juga kalau mau nanya boleh. Kita harus break dulu sebentar, nanti kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan Thermolite Plus. Ya. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede dan Thermolite Plus. Iya, sekarang udah mulai kompak, alhamdulillahnya ya. Saya akan absen dulu Majelis Alim yang pagi hari ini hadir. Yang pertama adalah Majelis Alim Al-Barokah Majalengka. Waalaikumsalam. Ada yang sampai ke jidat-jidat begini ya. Assalamualaikum. Ya, berapa orang ini dari Majalengka? Itu Majalengka apa Majalengka sih? Majalengka Jawa Barat ya Bu ya. Dari jam berapa berangkat Bu? Jam 8 ya. Alhamdulillah udah mandi semua? Di sana kan ya, sore malah. Ya, yang berikutnya adalah Majelis Alim Al-Falah Panjalu. Waalaikumsalam. Ciamis. Iya. Gunung Sawal. Situ Lengkong. Iya. Berapa orang? 30. Jam berapa berangkat? Jam 8. Oh, bareng sama Majalengka. Satu bis? Naik bis juga ya, perbatasan ya. Terima kasih Bu sudah hadir di sini. Dan pemirsa, kita lanjutkan lagi. Anda yang ingin bertanya, saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu sekarang. Silakan Bu, yang ingin bertanya ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Esparisa dari ya. Majelis Taklim Al-Barokah Desa Panjalin Kidul, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka. Iya. Saya mau tanya, Ma. Iya. Kita sebagai seorang muslim yang baik, bagaimana caranya menegur orang-orang yang suka bergosip? Iya. Dengan langsung tanpa ngomong, dosa tahu, lu juga punya kesalahan. Iya. Begitu kalau saya, Ma. Tanpa menyinggung perasaan mereka gitu, Ma. Harus tersinggung biar oh, mikir. Gitu. Iya. Harus langsung aja, Ma, ya? Ya iyalah, iya. Udah ketahuan dosa ngomongin orang. Dan basa-basi juga kagak inget-inget. Iya. Yeah. Dan kita sebentar lagi kan mau memasuki bulan Ramadan ya, Ma, ya? Iya. Yeah. Nah, untuk bergosip itu apakah hanya mengurangi pahala atau membatalkan puasa, Ma? Iya. Yeah. Itu baik. Saja pertanyaannya, Ma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om satu asyatu bitusawm. Autum tilu tawabahu al-kajibu wa-dhribah wa-namimah wa-yaminu ghamus wa-norubis sahwat. 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. 1, ngomong bohong. 2, ngadu domba. 3, ngegosip. Yang 4, saksi palsu. Yang 5, menyukai orang lain yang bukan yang lawan jenis. Itu jadi menghapuskan pahala puasa. Puasanya sih tetap sah lah ya. Sah, tapi enggak dapat pahala. Enggak dapat pahala. Rugi. Gitu, ya. Iya. Iya. Iya, jadi kalau ada orang gosip, langsung aja ditegur, enggak usah ajak makan bakso dulu, rugi kita. Terus malah diajak gosip. Ngomong kita. Dosa tahu. Iya. Bang, lu enggak punya salah apa. Iya. Gitu biar dia malu. Oke. Kalau tersinggung ya emang maksudnya kita menyinggung ya, Mas? Tersinggung. Iya. Karena orang yang ngegosip tuh enggak punya pikiran bahwa dia pun banyak dosa. Boleh jadi dosa dia lebih banyak daripada yang diomongin. Iya. Oke. Okay. Aja langsung tegur. Oke, okay, Bapak-bapak ada yang mau nanya? Ya, silakan, iya, Pak. Iya, berdiri, Pak. Boleh berdiri. Mic-nya mana, Pak? Mic-nya di belakang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Bajuri dari Jamiah. Mang Bajuri. Mang Bajuri. Bajanya di mana? Mang Bajuri, bajanya mana, Mang? Ya. Maaf. Ini bajanya bukan bajai Bapak Bajuri, tapi yeah. Bajai dari Bajai pasti berlalu lah, iya. Silakan Pak Bajai. Ya. Pak Bajuri. Dari Jamiah Hadiyu Al-Ihsan Desa Rancakutat, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Indonesia. Iya. Kirain lagi udah nanya, taunya lagi alamat. Ya, silakan Pak, silakan Pak. Yang saya tanyakan, saya tadi Mamah Dede sungguh ya. Diterima masalah menggosip. Ya. Nah, di zaman sekarang banyak kemajuan, ada yang mengomongkan si A umpamanya mencuri dan sebagainya. Pemain pembunuhan dan sebagainya. Ya. Itu bagaimana? Apakah itu termasuk menggosip atau bagaimana? Mohon penjelasan. Ya. Terima kasih. Bagaimana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang ngegosip itu, Pak Bajuri, membuka orang. Mau di TV kek, di radio kek, di koran kek, itu haram hukumnya. Kalau cerita orang yang ngebunuh. Berita gitu ya. Berita itu mah tidak masalah. Biar kita tahu, hati-hati loh, di negara kita sekarang banyak kekerasan. Kita harus bisa jaga diri karena tidak ada yang orang yang bisa jagain kita. Begitu Pak Bajuri. Yeah. Itu mah bukan gosip, itu berita. Dan orang harus tahu biar lebih hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Pak Bajuri nyengir, iya. Oke, baik, sekarang saya akan bacakan pertanyaan dari Ibu Iim yang masuk melalui Facebook di hati-hati bersama Mama Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mah, saya malah pernah jadi subjek pembicaraan bahkan fitnah. Rasanya sakit sekali, Mah. Saya hanya berserah diri sama Allah. Bagaimana, Mah, menyikapi hal seperti ini? Kalau Anda merasa dipitnah orang, Anda tidak nyaman, wastawirhum fil amri, dimusawarahin. Siapa yang ngegosipin Anda, siapa yang dengar, mana saksinya, diriungin, diselesaikan. Itu lebih aman. Ya. Jadi Anda enggak ngeganjel. Iya. Tapi kadang-kadang kalau kita dapat pengaduan dari teman nih, si A ngomongin lo begini, malah temannya sendiri sebenarnya yang bumbu-bumbuin gitu, Mal. Makanya Del, Mama ya. Bilang dimusawarahin. Iya. Siapa yang nyampein ke kita, siapa yang ngomong. Jadi ketahuan siapa yang salah sebetulnya. Ya. Makanya Allah ciptakan mata kanan kiri, telinga kanan kiri, hidung kanan kiri, tangan kanan kiri, kaki kanan kiri, mulut atur di tengah-tengah. Maksudnya apa? Kalau ini ngomong, orang yang disebutin yang ngomongin dia, itu kita belum lihat, jangan percaya, jangan komentar. Ya. Kalau baru kedengeran dari sini, ini belum dengar, jangan komentar. Biar adil, ini dengar, ini dengar, ini lihat, ini cium, baru berkumpul komentar. Mulut itu baru akan benar. Ya, gitu. Oke, baik. Sekarang yang berikutnya ada yang ingin bertanya, silakan Bu. Ya. Berdiri, Bu, langsung, Bu. Boleh berdiri, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lona Bunaya dari Majelis Taklim Qaudiyatul Jannah, Kelurahan Sekip, Kecamatan 50, Pekanbaru Riau. Iya. Yang ingin kami tanyakan, Ma, mungkin ini di luar topik. Iya. Bagaimana sahnya kalau kita menunaikan ibadah haji atau umroh yang dananya itu bisa ditalangi oleh bank? Iya. Kalau kekayaan yang kita miliki melebihi hutang kita, boleh. Misalnya hutang ke bank 30 juta. rumah kita harganya 100 juta. Artinya kalau kita mati, itu rumah dijual buat bayar boleh. Tapi kalau pinjaman kita lebih besar daripada harta milik kita, itu yang tidak boleh. Iya. Makasih, Ma. Iya, terima kasih, Ibu. Dari Kecamatan Baru. Kecamatan 50. Enggak bisa kurang, Ibu, 50 ya. Oh, itu goban. Iya. Oke, masih ada kesempatan satu lagi yang ingin bertanya ya, di segmen ini. Ya, silakan dari Majalengka ini banyak. Langsung berdiri, Ibu. Langsung berdiri, ya. Ini ketahuan mic-nya lagi kemana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darsina dari Masjid Ta'lim Al-Barokah. Ya. Desa Panjalin Kidul, ya. Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka. Iya, silakan, Bu. Saya mau tanya, Ma. Iya. Tapi luar tema. Iya. Saya punya kenalan. Non muslim. Iya. Suka memberi uang untuk anak yatim, suka memberi makanan, ya saling memberi lah. Gitu. Iya. Dan saya suka ikut sholat di situ di rumahnya non muslim. Iya. Menurut Islam boleh enggak, Ma? Iya. Boleh enggak sholat? Selama sholat Anda syaratnya terpenuhi, boleh. Ya, boleh. Makasih, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Hadap kiblat, cuci badan, pakaian dan tempat dari najis, masuk waktu, punya wudu, nutup aurat. Iya. Oke, Ibu Dar Sina. Kita akan break dulu sebentar, nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan Thermolite Plus. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede dan Thermolite Plus. Oke, masih ada Majelis Salim yang belum diabsen. Yang pertama yaitu Majelis Salim Al-Ihsan Majalengka. Waalaikumsalam. Iya, bapak-bapak kok paling lemes bapak-bapak di antara kita ya. Bapak belum sarapan ya, Pak? Belum ya? Belum ya. Coba deh, sekali lagi pengen tahu suaranya. Majelis Salim Al-Ihsan Majalengka. Nah, baru itu lelaki sejati. Iya, gerakannya juga. Assalamualaikum. Itu kalau orang Ciamis bilang namanya leles liat. Leles liat, iya. Ini ayah sabraha Jalmina 20 orang. Kayak kurang gak sama 20, kemana tuh yang lainnya, Bu? Oh sama supir. Iya. Kenek, kenek ada juga, kenek 21 dong kalau begitu. Iya. Bisa jawabnya. Yang berikutnya adalah Majelis Salim Raudatul Jannah Pekanbaru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini berapa orang, Bu? 30 orang. Berarti 31 sama supir. Naik 32. Naik apa ke sini, Bu? Oh, berarti 31 sama pilot. Iya. Terima kasih sudah datang jauh-jauh dari Pekanbaru. Baik, sekarang saya akan bacakan dulu pertanyaan yang masuk melalui email di hatikahati@an.tv dari Winarsi Oka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mah, saya kan hidup di kampung, jadi sama tetangga masih sering ngumpul. Tapi ya itu, Mah, tiap ngumpul pasti pada ngomongin orang. Kalau saya gak ngumpul sama warga, ntar dibilang sombong, gak mau gaul. Tapi kalau ngumpul, saya udah tahu pasti, Mah, mereka akan ngegosip. Nah, saya harus gimana, Mah? Saran saya, Anda tahu gosip itu haram, dosa besar. Saya sarankan kepada Anda, ketika ngumpul, mendingan bikin kerajinan. Kita bikin kue, yuk. Kita bikin bunga, yuk. Kita belajar masak, yuk. Kita mengaji, yuk. Itu diarahkan oleh Anda. Jangan terbawa oleh orang, tapi kita membawa orang. Iya. Mak, di pengajian orang Majelis Ta'lim, ada juga suka gosip katanya, Mah. Ada. Makanya kalau Mama ngaji tuh efektif, Del. Iya. 7:30 sampai 8:00 selesai. Iya. Baca Quran bareng-bareng. Nah, 2 halaman. Mama nerangin sejam. 30 menit lagi, ntar tanya jawab, selesai. Ada yang ngobrol, gue pelototin. Kita kebanyakan ngajinya seharian, Del. 7:30 sampai 1:00. Akhirnya banyak ngobrolnya, itu yang rugi. Makanya harus kayak di sekolah pelajaran. Belajar ini sekarang. Belajar ini. Jadi kita juga guru ngaji harus tegas sama murid kita. Begitu. Ya. Baik, yang berikutnya silakan saya berikan kesempatan lagi kepada ibu-ibu yang ingin Bapak. Silakan, Pak. Mangga berdiri, Pak. Yang bareng supir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fatoni dari Majelis Taklim Al-Ihsan Desa Rancaputat, Majalengka. Ya. Mau bertanya, Mah? Silakan. Mah, kadang sebagai seorang suami saya selalu risih melihat istrinya yang selalu ngegosip atau ngobrolin orang dengan tetangga-tetangga yang lain. Sudah dikasih tahu tapi bandel. Bagaimana cara menyikapinya? Kalau Anda tahu istri Anda dinasehatin ngegosip lagi, Anda bilang sama dia, nanti suatu saat aib kamu akan di open bar ke orang-orang, mau enggak? Harusnya ngomong begitu. Karena kata Nabi, yang namanya ibadah kita pahalanya sama dengan kayu bakar kering. Salat kayu bakar kering, zikir kayu bakar kering, baca yasin kayu bakar kering, tahlilan kayu bakar kering, dan lain sebagainya kayu bakar kering. Ngomongin orang, ngegosip, ngerumpi, sama dengan api yang meluap-luap. Bilang sama istri Anda, maukah sudah, semua pahala kita hilang? Sudah dibilangin begitu, Ki, masih tetap aja. Anda mohon sama Allah, mudah-mudahan suatu saat kena batunya, dijedotin dulu, baru sadar. Makasih, Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, bandel itu bini. Jedotin dulu, baru. Biasanya dia punya pengalaman yang pahit, baru dia sadar. Harusnya jangan sampai dijedotin dulu, langsung sadar. Iya, begitu ya. Bukan Pak Amatar pulang ambil bininya langsung dijedotin ke tembok, bukan. Maksudnya bukan dijedotin ke tembok, bukan Pak Ahmad Fatoni, bukan. Maksud saya, kalau dia ketemu kasus yang menimpa dia, baru dia sadar. Nanti tinggal Anda balikin, lu rasa kan? Bukan ngomongin orang, tuh dibalik sama Allah, biar kamu merasakannya. Begitu. Istrinya ikut? Ikut. Mana coba istrinya? Oh, istrinya di sana, ya. Dia lagi di pojok, oh iya lagi ngobrolin orang, ya. Baik, yang berikutnya saya berikan lagi kesempatan kepada ibu-ibu. Pekanbaru masih ada yang mau bertanya? Riau? Kalau nggak ada, saya kasih ke Majalengka lagi ya. Silakan. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Elis Lesmanawati dari Majelis Taklim Al-Barokah Majalengka. Iya. Saya mau tanya, Ma. Iya. Kan, ada teman suka ngegosip, kan ya? Kan ya. Pas saya lewat tuh, dia sudah ngegosipin saya. Padahal saya nggak pernah melakukan itu, Ma. Bagaimana menyikapinya? Pertanyaan saya, apakah saya sendiri pernah ngegosip? Ya. Siapapun yang pernah Anda gosipkan, ada nggak? Nggak tahu tuh. Ingat-ingat aja pernah, nggak pernah nggak ngomong. Maksudnya tuh, dia tuh... Ngerti, maksud saya, Anda lewat, orang ngegosipin Anda. Saya nanya ke Anda dulu, pernahkah Anda ngegosipin orang? Jawab. Lah iyalah, kalau Anda gak enak artinya Anda tahan di mulut, jangan gosipin. Itu balasan dari Allah, karena Anda suka ngomongin orang, orang pun ngomongin Anda, emang enak. Perasaan saya gak pernah ngomongin dia lah. Bukan dia, orang lain pernah Anda omongin. Bukan ngomongin dia, pernah Anda ngomongin orang lain, siapapun itu. Dibalas oleh Allah melalui dia, itu balasan dari Allah. Makanya wahai pemirsa TP di mana Anda berada, jangan sekali-kali Anda ngegosip. Mikir, kita pun banyak kesalahan kok. Nggak usah ngurusin orang, urusin gue dong. Belum tentu benar kok. Kita mah kalau lagi ngegosip asik apa nggak berasa, merasa paling sempurna. Siapa tahu kesalahan orang lain cuma dikit, kesalahan kita paling banyak. Jadi jangan Anda mengira kita ngegosipin dia, dia gosipin kita. Kalau bahasa dari Allah, kita gosipin orang lain lagi yang gosipin kita. Makanya tahan diri, jangan suka ngegosip. Emang enak digosipin. Tahan. Kalau orang, kok si Anu begini? Dosa. Harus begitu. Di kita mah semua kesetanan. Yang ngajak ngomong udah kerasukan setan, yang diajak ngomong kerasukan setan. Kok si Anu kan begini? Emang iya, dia juga gila semua. Nggak ada yang sadar. Maaf, tidak ada pembelaan. Ya. Karena kalau kita pernah ngomongin orang, diomongin oleh orang yang lain, bukan orang yang kita omongin. Ya. Seperti. Kalau kita memang kebetulan lewat terus didengerin dia lagi ngomongin kita gitu, sesuatu yang nggak kita lakukan. Nah. Apa yang harus kita? Dia fitnah, sama juga fitnah nih sama orang tua. Iya. Dan siapa yang ngomong seperti itu? Ya. Mana saksinya? Mana buktinya? Tapi kita pun harus menyadari. Boleh jadi ini balasan dari Allah karena saya pernah mengomongkan orang lain. Iya. Ya. Baik, kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan Thermolite Plus. Baik, kita lanjutkan lagi hati-hati bersama Mama Dede dan Thermalite Plus. Masih membahas tema tukang gosip. Masih ada juga ibu-ibu dari Majalengka, Riau, terus bapak-bapak dari Majalengka. Satu lagi dari Panjalu, Ciamis. Iya. Baik, saya mau tanya sama yang di samping Bapak Bajuri. Boleh kasih mic-nya sebentar? Laki-laki, ya. Ya, Bapak. Yang paling muda. Bapak, yang itu, yang di depan Bapak Bajuri. Ya, ambil, Pak. Pak, Bapak. Bapak pakai nengok. Nengok, Bapak yang nengok, ya. Coba, Pak, saya mau nanya nih. Bapak kan kayak umurnya udah lumayan, ya. Silakan, Pak. Cuman mau nanya aja kok, ya. Namanya, boleh berdiri, Pak? Boleh berdiri, Bapak. Berdiri, iya. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, namanya siapa, Pak? Saya dari Majelis Taklim, dari Jamaah Hadiu, ya. Al-Iksan. Iya. Bapak, Bantubutat. Di tempat Bapak masih ada yang suka ngomongin orang? Apa? Ada? Ada. Nggak ada? Sepi jadi di situ. Ada apa, Pak? Hah? Istri ada Bapak apa? Suka ngomongin orang? Yang istri, mana orangnya, Pak? Istri Bapak suka ngomongin orang nggak? Nggak. Nggak? Ada nggak istrinya di sini? Nggak ikut? Nggak ikut. Oh, nggak ikut, ya. Terima kasih, Pak, ya. Iya, si Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dicicil belakangnya, tetap wassalamualaikum, ya. Baik, sekarang ibu-ibu lagi yang ingin bertanya, ada yang ingin, ya, dari Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mary dari Majelis Taklim Raiful Jana. Ya. Mau nanya, Ma, kita ada punya teman yang sudah punya pasangan, tapi dia tidak mau mengaku. Padahal kalau dia mengaku pun tidak menjadi omongan, gimana itu, Ma? Terima kasih. Pasangan maksudnya udah nikah. Iya, tapi dia tidak mau mengaku gitu. Gak ngaku udah nikah. Punya suami. Iya. Ya, tapi mengaku. Kalau bilang sama orang belum nikah. Iya. Artinya itu? Dia ngebohong. Iya itu. Benar, Ma. Ya. Ya, gimana, Ma? Ya, karena kalau dia mengaku pun tidak jadi masalah. Kenapa? Kalaupun dia mengaku sama orang lain itu tidak menjadi masalah. Pertanyaan Anda apa sih? Kalau kita punya teman, dia sudah punya pasangan. Iya. Sudah menikah. Ya, katanya sudah menikah. Iya. Nah, terus kalau dia pun mengaku, itu tidak jadi omongan. Dia bilang kan udah nikah, berarti udah sah gitu kan, Ma? Gimana gitu hukum, Ma? Atau boleh Kak kita ngasih tahu sama orang lain bahwa dia udah nikah, ya, tapi dia enggak boleh ngasih tahu. Oh, jadi, ya, nikahnya sembunyi, ngabarin, ngadamein. Saya punya teman sudah nikah siri, cuman kalau bilang sama orang ngakunya belum nikah begitu barangkali. Iya. Ya. Ya, ribet bener pertanyaannya. padahal kalau ngaku nggak menjadi masalah katanya, Ma. Iya, tidak perlu Anda mengumumkan urusan orang lain. Ini masalahnya. Iya. Kesalahan kita selalu pengen ikut campur urusan orang. Urusin aja diri kita deh, belum tentu benar. Kalau dia gak ngaku urusan dia, ngapa ibu yang repot? Gak perlu ibu umumkan sama orang. Terserah urusan dia, mau ngaku mau enggak, urusan dia sama Allah, sah tidaknya. Jadi tidak usah kita pengen ikut campur urusan orang. Urusin diri kita, oke? Okay? Yeah. Ini yang namanya setan. Yeah. Selalu menggoda kita ikut campur urusan orang. Gak ada untungnya. Apa sih keuntungan kita? Dosa mah iya. Tak perlu urusin urusan orang. Padahal kalau nggak ikut campur, bukan mau ikut campur, Ma. Maksudnya biarinlah lo ngaku, nggak ada masalah juga kok kita tetangga, teman-teman ya, gitu. Udah biarin aja, orang dia maunya nggak ketahuan, ngapa repot-repot sih? Apa sih untungnya kita? Orang dia aja nggak mau diketahui oleh orang, kenapa kita uin? Hoi, teman kita udah nikah, kagak pantas amat ya. Iya. Orang dianya ogah-ogah diketahui oleh orang. Iya. Kenapa Bu nggak mau diketahui sama orangnya? Ibu boleh pakai mic-nya? Ibu tahu kenapa alasannya nggak mau dikasih tahu ke orang? Pakai mic-nya, Bu, boleh pakai mic-nya? Mic-nya udah jauh, udah pindah. Iya, iya, tolong kasih dulu, iya. Dia kan boleh, kita bukan mau kasih tahu sama orang itu, masalahnya kan udah orang udah tahu, orang nanya-nanya gitu daripada nimbulin fitnah, mah, gitu. Mending dia mengaku, gitu, tapi dia nggak mau ngaku. Kalau misalnya ada orang nanya, emang dia udah nikah? Udah, tidak perlu Anda sebarluaskan diumumin. Tadi kan Anda bilang, bolehnya kita kasih tahu orang. Artinya Anda mengumumkan tidak perlu urusan orang. Kecuali kalau ada orang nanya, Anda boleh katakan, iya sudah nikah siri kemarin, selesai. Ya. Jangan diperpanjang. Masalahnya di kita, dibumbuin. Ini dia mulut kita, ini udah kesetanan. Pengen ngebumbuin mulu, itu masalah. Gitu ya. Baik, sekarang yang dari Majalengka. Bentar ya, Bu. Mak. Kabar ya, silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Cucu dari Majelis Taklim Akhlaul Barokah Majalengka. Ya, Ibu Cucu. Mama mau tanya, bagaimana caranya agar kita terhindar dari perbuatan gosip itu? Ya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu kita ikut campur urusan orang. Urusin diri kita. Orang menungging, kayak mutelentang, gak usah diributin nama kita. Yang penting kita melakukan sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah. Selesai. Hebat itu. Iya, oke okay, Cucu. Iya. Yang di atas. Waktunya sudah habis, Mas. Sekarang waktunya Mama untuk memberikan kesimpulan singkat saja. Pemirsa, yang namanya gosip itu diharamkan dalam Islam. Wala tajassasu wala yaghtabbadukum ba'dun ayuhibbu ahdukum ayyakula lahma ahihi maitan fakaritum. Jadi kata Allah dalam ayat ini, orang yang ngegosip, ngomongin orang, ngorek-ngorek kesalahan orang, membuka aib orang, sama seperti memakan bangkai seorang yang sudah mati. Nauzubillahi min dzalik, yuk hindari gosip. Tidak perlu bercerita tentang orang, tapi urusi diri kita. Yang penting kita benar, tidak perlu bercerita tentang orang lain. Iya, baik. Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir di sini dari Majalengka, dari Panjalu, juga dari Pekanbaru. Mudah-mudahan yang kita bicarakan bermanfaat untuk Bapak juga ya Pak ya, dari Majalengka ini ya. Insya Allah nanti pulang semuanya selamat sampai tujuan. Dan pemirsa, insya Allah besok kita masih bisa ketemu lagi, tentunya tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan Thermolite Plus. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati bersama Mamah Dedeh dan Thermalite Plus dipersembahkan oleh